أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله أعلم بمرضي وهو لن أتوي يا الله القاهر إكوكا غليل مستليان هلكا غلورا فوق عبادي dalam sadukuring pirang-pirang hamba Allah lan ngutus ya Allah ing atas sira kabeh ing malaikat hafazoh teing pirang-pirang malaikat kang ngaraksa amal-amal hamba malaikatan tegese pirang-pirang malaikat siyama lakum kang hitung-hitung ya malaikat ing pirang-pirang amal sirakabeh hatta idha ja'a ahadakumul maut malamala tadkala tegain salah sewiji sirakabeh apa maut tawafat sumaka ngawapatkin hu ing ahad kiroatin tawafahulan ikut tetap ing dalam kiroat suwiji utawi lapan tawafah rusuluna apa pirang-pirang utusan insun sadaya al-malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi tegese pirang-pirang malaikat kang den wakilan kabeh kalawan kang den wakilkan kabeh kalawan ngagenggeming pirang-pirang ruh wahumale utawi ya rusuluna ikula yufarituna waranana pepeka ya rusuluna kabeh yukosiruna bima yumaruna gesepepek ya rusuluna kabeh ing dalem barangkang den parentah ya rusuluna summaruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin Allah alam bimuradi sumarudu gari-gari dan balikin ya khalku ayil khalku tegesi makhluk ilallahi maring Allah maulahumul haqti dadi gusti ning khalki malikihim tegesi kang rajaan ning khalki ayil haqki kang sabiti tegese kang tetep aladli tur kang adili ujaziah undur penentang abales ya Allah min khalqi ala eling lahul hukma ikut tetep kada Allah ta'i hukum al-qadha tegese putusan nabi kang nembus pihim dalam khalq wa lan utai Allah asraul hasibin iku kang rewi age-age ne wong kang hisab kabeh yu hasibul khalq kullahum itu tegese ngahisab baling ngahisab ya Allah ing makhluk sakabeh kalku pikodri nisbin harin dalam kira-kira separo awan min ayami dunia kang tetap saking pirang-pirang dina dunia li hadithin bidhali kena ngaliri kadis kalawan mengkono-mengkono yuhasibul kalku kulahum pikodri nisbin kul ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji cek kamari wa indahu mafatihul gaib di gusti kunci-kunci gaib ilmu-ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho

Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuku ari bandarna teruskeun bae si blon meureunna. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta ta. Ulah ngalamun bedi mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampuran dek maling di bek eta blom ta jelema ye inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sawaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bugu judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teu pagawean aing, aing kumaha yeung ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Iji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Daya-daya tobat. Yeay, cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi, nyahun hamba kaula annalahu robban. Bahwa nyana boga pangeran, nungaran Allah. Nyana kermenta hampura ka Allah. Aing teh, cak Gusti Allah. Berarti nyahun nyana ka pangeran nu bener. Aing, jeng aing teh, maha gopor. Gas, hei hamba kaula. Kaula ngahampura ka anjen. Gas, dosa anjen. Koprok. Dadu, rolet, judi deng, saja bana, diampura ku aing, beres, sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kabar isi geus tobat, gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak meunang, minggu malam minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lagi Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari, siap keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus. Salamet. Malam Kamis judi deui. Aduh, cek malaikat kamari judi kuari, tobat mari deui judi tobat deui. Ah, tetep aing memang tugas nulisan-nulisan bae. Nulisan bae nya mah tetep bae 10 kali maksiat, 10 kali tobat, diampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat, 100 kali tobat, diampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayet menta ampura, ah, diampura ku aing ulah deui nya. Dua kali nyeun. Siap kabari nyeun salah kuari salah deui bae. Teu ampura deui kumaha ampura. Geus awas tah, nista maja tinggal hiji deui sia. Awas sia, geus manja sia ieu. Ka dituna tinggal ka mana ya tatas maja? Aduh. Barang geus nyeun salah deui ka tilu kali. Geus indit sia. Angkat kaki sia di imah. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah. Tak ada ampun bagimu. Wah, oh haram. Gas, ayat teh hayang denge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ieu. Endet sia. Eueuh ampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabeulah-sabeulah. Oh, sabeulah panai dua mah gede, sabeulah mah diasupeun ka dieu teu kanyahoan. Isuk aya kabeuran kenca kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat, dihampura. Jadi urang boga pangeranana gofurur. Alhamdulillahirabbil.

Iya. Ayah, ya Allah. Lalakon harta si gade, daekeun jeung hayangeun nyana teh eta teh kana suteu. Ku Allah susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi, luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya dua Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa. Sehingga tanunyian jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya tak ayat terminal, sisi jembatan di dinya ayat terminal. Eta hasil Pak Muhdi, kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta, dicacat ku Gubernur. Cak Gubernur teh ya, Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini Cak Leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah Gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naing yang sama. Ali Sadikin. Wawasana luas, oh bener. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula ingat baik istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu diceritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukule diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis. Ngerikrut jamaah haji. Tony ngarana. Tuh bener, nyana katipu berarti tah. Tah loba. Ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapagun make sedan kula ge milu sagala san teu lah cak lebah teh moal mal ka dinya san lain di rarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula bae jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang ka Lideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR, mau dibejakeun ngaranana sebab gua geus tarusah. Aya incuna ku ari nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana, heuh bener, heuh bener. Nyaho salaman tadi ge salaman aya incu si eta eta. Naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa ku ari. Jih, nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu. Otak pikir tak. Nyana nu di sidang, anak nu ngeuna. Anak mah ge bakal di sidang deui bae sarua bae. Namun perjalananna teu beres, rugi amat. Jang pemikiran urang jijaheuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati, deureus mun teu disiksa, disiksa. Nang saha eta? Allah nu ngakitukeunan. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lengser Soeharto jambungin lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawarah amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing de kaluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa. Tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Eh, dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa, parem kerugiannya $590 triliun. Ji, udah dikira macam-macam. Kuari itu bawa omong Muhammad Muhammadan tu bawa omong kuari. Teneko-neko lawan sih Gusti Allah. Wah wal ko hiru fau ko. Iba dilawan Gusti Allah. Ji, aing mah dicaci maki ge kusia, ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, caci kusia, maki kusia. Aing mah jamual roba iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu karuh badai di Amerika. Ndeuk kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa iba. Di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu deuk ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu deuk sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon. Nu menyon ka katuhu, nu menyon ka kenca, nu leumpangna ingkleg-inklegan, janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat. Rasakeun sia. Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah mah asal geus teu daya teu upaya geus gadoa jang bangsa jeung umat nyangakeun ka Gusti jadeuk ngalawan kumaha tuh. Deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai, asal ngalawan rantai, asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin. Namun puguh pamimpin mah siap sadajan deur rantai ge. Oh, pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti, Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta menta azab teu meunang. Ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti, janu Gusti. Tunjukkan gubernur, tunjukkan bupati, tunjukkan camat, tunjukkan Gusti lurah. Mantak, ayah bae ta lurah ta, anu kamari buang kawarah, per poe ieu. Jadi bener, loba. Eta matang Gusti Allah, dibulak balik. Beting nang Gusti Allah, berang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isuk pageto paeh nang Gusti Allah. Ayah di luar. Naon kitu ngaranna kakawasaan jeung irodat Gusti Allah moal aya. Wa huwal qahiru fauqa iba. Dilawan Gusti Allah. Mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero, boga naon atuh urang. Kasep dijadikeun kabanggaan. Goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung urang Karawang boloon sia. Dibopengkeun sia ku aing sia. Bobeng. Wahual kohiru pau kohibadi. Dibere gelis lain pakai sujud ka Gusti Allah. Endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Bolon ta budak. Dileukeun ku aing sia. Moal kebal deui keriput ngadadak. Wahual kohiru pau kohibadi. Lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah. Lain setik. Nu gagah jadi lemah lain seetik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa iba itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa iba di asupkeun ka jero hate urang lakeun tanemkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bakal rabun-rabun. Ceuli dupake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya teu mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Conto katangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun supaya teu mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake ngahirup udara. Udara nage nu Gusti. Anu ku urang dihisep ka jero kaluar, ka jero kaluar, ka jero kana oksigen alam ti Gusti. Cing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup, dah kadinya ayah tetapi panyakitin, jadi darah tinggi. Hirup kurang, dah jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wahual ko hirup fau ko ibadhi singade. Dihalangan ku dokter pakai masker tu menang ayah penyakit asup numpang hilanak kena penyakit nu pakai masker. Iya tu guys kok itu bae tu tinggusial sakadar suruat sarehat mah. Yehe, horegana lamun geus cak Gusti. Kitu, kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat, tetep kudu bersyariat. Aing mah deuk diuk bae dahar teu dahar ge kumaha Gusti. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe. Sapoe geus eunu mere dahar mah nginum ji. Aing jadi kos kieu ieu. Ya. Geus jadi kunang-kunang poa pae aing sana ieu. Kurang keyakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon? Coba heula. Mentak teh mah kudu dituntun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat. Lantaran make contoh-contoh kapan? Ji keyakinan teh aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak. Teu kudu hese, Imam Syaato Ilah mah dina hikam. Nyana mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh. Kumaha cak-cak? Cak-cak cicing bae. Iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana. Atau nanaonan tarengit datang ke nyana. Coba yuk. Jangan panyakit tarengit. Nyana na cicing be. Cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak. Kuraon turengit kadinya. Caplok. Paneta daharin nu datang ngarana. Daharin tah. Mun urang geus boga kayakinan model cak cak. Menang cicing be urang. Geus lamun aya kiai cicing be. Kiai cak cak. Manuk onam cek sehato ilah. Manuk onam nyana ayah hibranti sayangna merendah kemeh. Sanajan nyana tea berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut beteng na. Teu pernah kadenge manuk boga pabrik. Teu pernah kadenge manuk boga perusahaan, sugan supermarket, Indomaret dan lain sebagainya. Tapi nyana indit di imana derhiber. Sore anakna kaparaban, nyanana gendut. Ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak. Nyana mah asal kaluar bae tah di baratok bae huluna cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak. Kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jang teu. Kupu-kupu deuk naon tuh kadinya. Ya nang saha eta ngatur? Nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Guarendut eta cak-cak pohara jasa leumpang henteu daun henteu. Dahareun udara tangna. Atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak. Make jeung gelut sagala urang maneangan sesuap nasi. Make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak cak-cak cak-cak kadengena doang kurang pada mah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ji kadengena kurang cak-cak cak-cak cak-cak cak-cak cak-cak lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah urang lamun keur hees ge aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah Allah Allah sial nyinggung aing sial. Aisya Allah Allahan ayah yang kerek bloon sia bisa dipayahan kurang cak-cak tak etak segitu tak eleh ku cak-cak kurang waduh Syaato Ilah mengges pohar jasa hese urang nyaritakan ilmu hakikat lamun ewe Syaato Ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya. Datang ka manuk make ikhtiar keneh. Ngan sakikitulah datang ka cacak geus ikhtiar-ikhtiar sama sekali. Urang datang ka mana? Kudu aya nununtun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu. Geus aya ilmu ngaranana ilmu yakin. Ye, bener ye. Naek dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere de hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat dirinya mah. Nikmat hirup geus datang ka dirinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gusti Allah Maha Nu Maha Ngalindih, Nu Maha Gagah saruhureun manusia, saruhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeur urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikat tuntusi amalakum, malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat, malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun, wa malakun an simalihi kadua malaikat dikencangan, sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu, malaikat teh cek sakaol mah di dieu, di bibir katuhu urang, ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang. Eta mah ngan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero. Nu jelas aya dua malaikat, yakinkeun deuk di mana bae posisina, hiji katuhu nu hiji dikanca. Nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amila hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana urang berlaku baik ditulis ku malaikatmu aya dikatuhun, urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngaji, urang sedekah, anu kanyahoan amal-amal urang, amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat, moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang, malaikat ge teu nyahoan. Pokana mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum, pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah, do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang, engke bakal ditimbang catatan amal urangna ngejedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng, wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis simal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan, cek malaikat tukat tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isber ulah waka dicatet helana ulah waka cek malaikat tukat kenca pannya na iya ges masyad kehla la'allahu yatubu minha sugan bayenya na tobat ges ulah waka dicatet karunya engke di akhirat na. Masya Allah, oh wakar aja ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng, malaikat nu katuhu nganasehatan, "Ismir, Ismir, ulah ka jatuh. Ulah ka. Cak lu kenceng pedih geus beramal goreng nya. Kela. Lalahu ya tubuh boting tobat. Ke abeh ulah aya catetanana. Oh, geus, tunggu. Aya Ki Haji ngebonceng si Mba. Cak anu katuhu lawak jatuh ulah ka. Sabar, sabar heulanan sabar. Sabar. Oh, tobat. Beres. Balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabarapa ya sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kene we kakarak cak nu kencak kumaha ya catet catet atuh geus ku situ mah catet. Tapi lamun berang nyana ngabonceng si Mbak ngabonceng Lampung putih gede adat peting natas isa Gusti. Duh aduh duh duh duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh eta jahe nya gede cenceknya na susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui deui tuh tadi catet kumah tacana cak nu kencet aja sotobat ngas boleh catet. Namun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun cantobat ya catat catat. Masya Allah mendek sing ada dua malaikat. Nah iyalah wa yursilu alaikum hafazoh. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tendeun di mizan timbangan. Nu kanca tendeun di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu, beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganna segede dunia. Nundek ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tang, teu kudu gede-gede. Naon eta? Nduk nembongkeun kadah setan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh teteh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus beureum, aduh ka mana ye, ka mana ye, ka mana ye. Aduh, puyang urang. Makaning ditonton ku dua manusia kabeh. Haji Asep, ayo. Timbang teh. Cakai aja ini kumah ilalakon. Koteng. Masih kena oya-oya ganta. Jelema ge mah nuluku, duh nu kicep-kicep. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat ji. Ngenca ye. Aya amal naon emang teh coba-coba tuba-tuba amal naon teh numpang dahsyat-dahsyatna. Aduh, ieu sok ngaboncengan si Mba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih gada dan lain-lain. Duh, ini masyaallah Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadzah. Atta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang kapae salila hirup urang terus bae diaping ku dua malaikat nu mantak minimal urang teh isin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC paeta teh neuleukeun urang nyana teh. Numentak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun. Cek malaikat. Heh, teu ki haji cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah di deuleukeun. Ih, aya naonan eta? Kan malaikat teu boga nya mah. Lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, ih, ayah kacangan. Nah, orang isi nasib kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena gitu. Komo datang makanya kak, makanya naon karangaran natilam. Nah, hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat rokib, nu iya ngarana malaikat atid. Taetatea datang kamawat hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalah siji aranjeun kabe al mautu pae tawafat rusuluna nah mautkeun ka eta ahad ya nek ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui tamah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat-malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilkeun ku Gusti Allah tita nyebutan berarti loba loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpinna mah hiji malaikat Izrail. Hiji nyana tah ngan anak buahna wah geus teu kaitung layu sudah moal kaitu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Izrail. Hayang nyaho segede kumaha eta malaikat Izrail. Malaikat Izrail teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. jadi manehanana neuleukeun sapoena dua kali isuk-isuk jeung sore-sore dideuleukeun ku malaikat Izrail neuleuk kalauhil mahfuz neuleudeui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleudeui ka isuk-isuk neuleudeui nu mantak dideuleuk lantaran cikbu mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cikye mujahid tikang yang nabi dijadikan bumi pikan malakal maut ku gedena malaukat malakal maut lir tebeda aja ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tenawa luminha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut teh kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatay malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatay malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik aju manehanna ieu nele sapoe sapeting teh dua kali nelekeun anuragrag ti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya dauna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideuleukeun ku malakal maut asal geus trak geus kuil zaya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe, eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal Sidratil Muntaha anu teu kadeuleutung-tung ku Kanjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tangkal Sidratil Muntaha, kumalakal mah teu dideuleukeun we eta, asal geus dauna ling. Nah, dideuleuk ka jelemana. Nih sia. 40 poe geus mayit tah. Sebab geus kitu, tinggal ragag. Asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula. Mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh, waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuan Abdul Qadir leuleuk ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Ngarannyana masih manteng keneh. Encan kitu encan. Encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kada cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceuri kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal waka pae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kada cangaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih keneh aya di tonggong abah dibere tah tah aji geung kada datang ka imah kitu bae lamun muriak malah ka pae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Eh prak isukna modal. Ya nyahoan antak di aji. Ieu nurek carita paeh mah masyaallah. Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranana urang ngobrol jateu muriang deui sagala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae eta teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu ngarahkeun kana yen manehanna deuk maot. Sering bae geus kajen ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragad tak langsung Izrail asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi, endek lompat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah, fauqa ibadihi al-qahir fauqa ibadihi. Nang adenge malaikatna bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon-bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabbi. Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeh kasalahan moal. Malaya. Cak ieu nu ieu muriang, nu ieu ieu cager bugeur. Lantaran diri tuna nu ieu tak cak urang salah tamalakal mah tah digeureun imah nu geus geringak 3 tahun. Urang mah bisa kos kitu tah. Henteu malakal mah tah. Ieu teh gering-gering bae can gaplek mah diri tuna tenang bae. Ngaplek kakara. Ayeuna sehat tinggal sehat geus gaplek. Cak malakal mah deuk ka mana sih? Deuk ka mana sih? Hidih jeung kabar sagala. Geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono, wa hum la yufritun. Yana yukasiru la fiha bima yumarun. Moal aya lalawara. Naon nu diparentah ku Gusti Allah? Can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi di urang. Hakim di urang, jaksa di urang, can waktuna ge. Hei, ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok. Haitun teu kitu. Nyana malayu suna ma amarallah. Geus kitu kumaha? Pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahumul haqqi. Pengurus, Gusti, pemilik anu lurus, anu bener, pengurus anu sabener-benerna. Dek dinaonkeun ieu? Liujazihi. Dek dibalas. Ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan mah jazi ta mah. Ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna. Gusti Allah. Sakumaha lu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang. Ka ditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Ta eta teh ngasukeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, ai jasad makasih, kandel, supliun, bangsa handap, zulmaniun, bangsa poek, bangsa zolim, awak urang. Apalun bangsa bacin, bau, awak urang. Airuh, airuh mah latifun, nazifun, tohirun. Lelembutan, lembut, bangsa sub, bangsa uluyun, bangsa luhur, ruh mah. Nazipun tohirun rahmaniun rabbaniun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan-lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina deuk naon deuk dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranana kemudian urang make ibadah teh golbu ka dituna make roh na iruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleuh ku mata nyana anu kasaksian ku nyana. Ibadah-ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean kolbu jeung roh malaikat hapadoh geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantak ketika ditimbang berat kakatuhung padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu mah teh ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh. Geus teu make awak deui. Awak pas sabira teh mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si emba jang nu handap. gitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, galbu. Ruh. Ketika maca selawat, galbu. Ruh. Ketika istighfar, galbu. Ruh. Ketika orang ngaji kos kieu roh. Roh urang ya teh. Keur mikir roh urang teh. Roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu, kos kitu, kos kitu, kos kitu. Sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir. Nah, tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar, sadar, sadar, sadar. Benar, terus sadar. Wuh, kesalahan, kesalahan di jero majelis. Luar biasa nu tobat bener tobatan cakro teh atuh ulah cilah kakabehan urang ka di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak kolbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Tah di dunia mah jasa keudeung geus urang aya ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan-urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakro teh kos kitu kaluar beti majelis taklim. Mio di start tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Aya bae jahe. Tadi ka mana? Ka Cikupa aja kana. Ih, kurang ge endek. Emang neng jeung sa? Tadi neng naik angkot. Ye, Mbah jeung sa sorang. Engko lah milu bae. Oke deh. Eta roh mata dendam roh tolol tolol goblok goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus terus terus terus terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah ulah cilaka ya cilaka cilaka roh mah pancet tarigen nazifun latifun nazifun tohirun rebaniun roh menang langsung ti Gusti Allah panghelana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelum yen dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kuari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ye asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ye balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa ye. Tata bae cakawana sia. Ya roh ieu putih ye tanya-tanya. Dilalaunankeun urang, "Mbah di mana cicingnya?" "Di situ di Cikupa, deket Citra." "Ya emang sebelahnya." Pabuaran situ. Udah lama mah di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu iya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh. Makanya segen pulang. Cekiran itu udah pernah kawin udah suami saya enggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap. Mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa. Muringkak bulu ujianannya. Aduh. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Terus adlon cakro teh aduh haji haji cakram terus terus terus terus terus terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah ataupun ka dituna mah tu aingna terus rumah tangga mah henteu atuh lah tu babari eta mah tamang ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah masyaallah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya iya iya ya waduh geus tobat aing geus tobat tobat tobat tobat tobat keluar ti lawang majelis eueuh deui ta tobat masyaallah masyaallah neh awak urang teh dua roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh tea ieu tea nyarekanan awak goblok cak awak tea aing mah pan bagus diciptakeunna tungtungna mah ka neraka jeung aing-aingna roh kan ka bawa ka neraka sial jasa cak roh tea. Ye, atuh cakok teh sia teh kuna daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijin alat sia teh. aing teh teu bisa daya sebab aing melatip bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing ta eta nu bener mah, ta eta nu bener mah. Ulang ridit urang ta eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aja ridit deui. Atuh sia teh ngabejaan, ngabejaan, ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa leumpang aya jelema neuleuk ngan teu bisa leumpang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuk ngan gempor teu bisa leumpang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pa Haji buah bola dejasa. Buah-buah cak ngebuta sia bisa neuleuk aing mah teu bisa pangan. Bade kumaha ge buah tu aing mah bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokot nah tu. Neuleuh, neuleuh bae aing. Sarua teu bisa leumpang. Aing mah bisa leumpang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa leumpang. Barengan yeuh bebarengan aing punggu geus sia. Hayu dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na da dampak deui ka beneran. Hayo leumpang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngaler ngidul ngidul dong geus dah yeuh geus datang yeuh ka tanggal buah yeuh dialaan ku nya tak tak tak tak tak tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beunta apa nu buta ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut jeung Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi neuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa leumpang ge aing ku sia teu dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu geus sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mentak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakal nasumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sah bener-benerna. Ala eli lahul hukmu. Hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman? Ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh heula. Jaksa mana jaksa? Pengacara. Adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngaapsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ututang ketet aing di dunia? Ha, Anal Malik cek Gusti Allah. Aing raja kuari. Hayo siap. Sabarat taun sia ngarajaan di Indonesia? Hah? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha randa? Tah, nu randa mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho randa?" "Nyaho randa mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teu coba eta. Lurah tamah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal. Ala cak Gusti Allah eli awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Hih de kumaha engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti di Gusti Allah de soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak tateh jang ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jangulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararuguh geus sadiakeun sateuneunana. Geus sadiakeun cai gabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Nu mun dikaluarkeun kuari seuneu sagede jarum bae ge urang mudar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek krebek krebek krebek krebek krebek kuari dasi ambay-ambayan. kuari sepatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa, istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih datang anu hideung los engke siara sakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadzah nu nulis mayal fizu min qawli illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus aya urang mah tinggal sadar wa huwa asraul ha sidin Gusti Allah nu panggancang-gancang nang hisab yes mal bisa ojah urang kukumaha ge mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat selamat meunang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam.